Sayang, Iya Mas Bram. membelek butraknya ini publik banget, figur banget, terkenal banget, seorang rider banget. Selamat menempuh hidup baru kepada Kepada Haji Ahmad Yudhistira. Dan membelek putri ini merupakan putri yang pertama dari Bapak Haji Harsani. Gitu. Sekalian dengan Ibu Hajah Jurmia, ya. Putri Mutia. Mutia. Insya Allah bisa membentuk keluarga yang betul-betul sakinah. Amin. Ya. Kita duetin aja. Yeah. Sodiknya Monata, Monata sama Leli Juanita Monata. Selamat sore. Awak dewek kowe jalan. Walau kita pernah saling mencintai, aku juga kasih hanya sebatas memandang. Walau kita pernah sama-sama sayang. Goyang lagi semua di luar. Jorang Production, ho, bersama Monata. Sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Walau seberat apapun rinduku padamu, sadari tak mungkin dapat memiliki. Aku telah beristri, aku bersuami, bagaikan bulan dan matahari. Walau saling sayang, tak mungkin I'm not afraid. Oke, terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih. Jorong Monata.